warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para jamaah semuanya di dalam kesempatan yang mulia ini di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tidak ada yang mengeluarkan kita dari rumah kita kecuali mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita dalam keadaan yang baik ini, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di dalam surga Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kesempatan seseorang yang Allah berikan untuk dia mau dan suka mendengarkan ilmu agama adalah kesempatan yang sangat langka. Tidak setiap orang dia bisa untuk melakukan ini. Tidak setiap orang dia bisa untuk suka dan mempelajari ilmu agama. Mereka adalah orang-orang khusus yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari dia kebaikan. Allah ketika menginginkan dari seorang kebaikan, Allah tidak berikan kepadanya harta, Allah tidak jadikan dia sebagai orang yang berpangkat, tetapi Allah akan berikan kepada dia ilmu agama Islam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan dari dia kebaikan, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya di dalam perkara agama. Hadirin jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, ini pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi dengan seorang meluangkan waktu di dalam rumah-rumah Allah, dia mempelajari Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia berzikir di dalamnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menurunkan ketenangan kepada mereka. Allah akan melingkupkan rahmatnya kepada mereka. Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menutupkan sayapnya sebagai bentuk kehormatan mereka kepada orang-orang tersebut, dan mereka akan disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya dengan pujian-pujian yang baik. Oleh karena itu jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita jangan lewatkan kesempatan yang seperti ini. Apalagi kita berada di dalam penghujung dari kehidupan kita dan kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kematian menghantui kita, dalam keadaan kita tidak tahu kapan kita bertemu dengan Allah. Namun seandainya kita isi hari-hari akhir kita dengan belajar dan mempelajari ilmu agama, maka ini adalah sesuatu yang sangat indah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan tidak ada yang lebih indah dibandingkan mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu lebih mereka sukai dan lebih mereka rasakan kelezatannya dan kenikmatannya dibandingkan mereka merasakan kenikmatan yang paling indah di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga wajar sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka rela meninggalkan keadaan mereka yang serba mewah, yang serba indah, rumah yang megah, kenikmatan yang la ilaha illallah, betapa menikmatinya, ditinggalkan untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka merasakan kelezatan belajar ilmu agama. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini bisa eksis sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan kita di malam hari ini, saya akan membacakan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah Tepatnya di ayat yang ke-185. Kita tentunya tidak lama lagi akan bertemu dengan bulan Ramadhan. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang sangat spesial, ya, bagi seorang muslim. Kesempatan yang langka, musim khairat, segala kenikmatan dan segala amalan-amalan yang utama ada di dalam bulan Ramadhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama kita terdahulu, ya, ketika mereka melewati bulan Ramadhan, mereka berdoa kepada Allah 5 bulan untuk diterima amalannya. Setelah 5 bulan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadhan lagi. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kesempatan seorang untuk bertemu dengan Ramadhan adalah kesempatan yang sangat indah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika akan memasuki bulan Ramadhan, beliau memberikan selamat kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Qad ja'akum Ramadhan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan. Kata Rasulullah SAW, "Syahrun tufattahu fiha abwabul jinan wa tughallaqu fiha abwabun niran wa sufidatish syayatin." Bulan yang dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan diikat syaitan. Ini tentunya jemaah yang dimuliakan Allah, memberikan kepada kita gambaran bahwa bulan Ramadhan yang akan kita hadapi ini tidak bisa untuk kita lewati dengan sia-sia. Kita harus punya persiapan. Kita harus memiliki strategi bagaimana kita bisa melewati bulan ini dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan ayat yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah tersebut memberikan kepada kita gambaran bagaimana seorang menghadapi bulan Ramadhan tersebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah, bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ini namanya bulan Ramadhan. Dan Al-Quran yang Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadhan itu tepatnya di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Allah mengatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadhan dengan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran? Karena bulan Ramadhan itu identik dengan Al-Quran. Maka yang pertama yang harus kita persiapkan, mari kita meluangkan waktu kita dengan lebih untuk memperhatikan kitabullah, untuk membaca Al-Quran, untuk memahami tafsirnya, untuk mentadabburinya. Yang sudah menghafalnya, dia mengulang kembali hafalannya. Karena di dalam bulan suci Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ajwalu ma yakun," beliau sedang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwalan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. "Wa ajwalu ma yakun fi Ramadan." Dan yang paling dermawan itu beliau ketika berada di bulan suci Ramadan. "Hina yu'aridhu Jibril fil Qur'an, hina ya'tihi Jibril fa yu'aridhu al-Qur'an." Terlebih lagi ketika malaikat Jibril turun ke bumi, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an. Jadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau beliau itu memasuki bulan Ramadhan, Jibril datang kepada beliau. Kemudian beliau memurajaahi Al-Qur'an. Beliau baca dan dibetulkan atau disimak oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Ini kebiasaan beliau. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para salafus salih, ulama-ulama kita terdahulu, ya, ketika mereka memasuki bulan suci Ramadhan, mereka menghilangkan atau meninggalkan sekian banyak dari aktivitas mereka dan mereka menyibukkan diri mereka untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ada yang tamat dalam satu hari, satu malam, satu mushaf. Ada yang 3 hari 3 malam tamat satu mushaf. Ada yang 5 hari 5 malam, ada yang 1 pekan. Sesuai dengan kemampuan seseorang di dalam membaca. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, jangan karena kita tidak bisa membaca Quran atau terbata-bata membaca Quran lalu kita tidak mau membaca. Ya. Kadang seorang karena dia ya mungkin terlambat belajar, begitu kita istilahkan, sehingga membaca Quran dengan terbata-bata. Malu, mendingan saya nggak usah baca. Ini keliru. Ya. Justru orang yang dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, namun dia baca, dia mendapatkan dua pahala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah." Seorang yang dia pandai di dalam membaca Quran, apalagi dia hafal, maka dia ganti bersama dengan malaikat-malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Seorang yang dia baca Quran perlahan-lahan, terbata-bata, berat dia membacanya, susah dia eja satu-satu. Orang seperti ini dia mendapatkan dua pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pahala semangat dia belajar membaca Quran. Dan yang kedua, pahala dia untuk membaca Quran. Semangatnya dia dan membacanya dia kepada Al-Quran itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, istri-istri kita, kita ingatkan mereka untuk kembali membaca Quran. Beliau perlu kita berikan tugas. Baca dalam satu hari satu juz misalnya. Setiap waktu salat, sebelum salat satu lembar, setelah sholat satu lembar. Kalau sehari semalam berapa berarti? 10 lembar, satu juz. Masya Allah. Nanti kalau dia dapat Ramadan, dia dapat Quran. Walhasil jamaah sidang sholat maghrib yang dimuliakan Allah, jangan kita lewatkan bulan Ramadan ini untuk kita membaca Al-Quran. Karena itu bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan keadaan Al-Quran. Allah mengatakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini berupa atau berisi di dalamnya petunjuk untuk manusia. Kadang kita ini membaca Qur'an, kita melewati ayat demi ayat, tetapi kita tidak sanggup untuk menyimpulkan bahwa Al-Qur'an ini terdapat petunjuk. Jujur. Bahkan kadang kita membaca terjemahannya, tetapi kita tidak bisa untuk mencerna, untuk memahami bahwa ini adalah petunjuk. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, kata Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwa. Sesungguhnya Quran ini akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Al-Quran, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Coba bayangkan, petunjuk. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim itu alkitab, Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Oleh karena itu jemaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk kita. Ini kitab suci umat Islam. Mari kita muliakan Al-Quran dengan menjadikannya sebagai petunjuk kita. Karena Al-Quran di dalamnya terdapat berkah. Kitabun anzalnahu mubarak. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Betapa banyak orang-orang yang mereka itu terketuk hatinya untuk memeluk Islam. Ketika mereka mendengarkan lantunan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Salah satu para jamaah pernah mendengar kisah masuk Islamnya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab masuk Islam ketika beliau mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh adik iparnya. Subhanallah. Jubair ibn Mut'im juga masuk Islam ketika beliau mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surah At-Tur di dalam salat maghrib. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, wa in kada qalbi latatir, sungguh hatiku hampir saja terbang ketika mendengarkan indahnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisahnya Raja Najasyi bukan sesuatu yang tersembunyi di hadapan kita semua. Ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan di hadapan Raja Najasyi ayat-ayat Allah di dalam surah Maryam, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu ila akhiril ayat. Dengan tongkat yang dipegang oleh Najasyi, beliau menancapkan di atas tanah. Lalu beliau mengatakan, sungguh Isa ibnu Maryam tidak akan melewati daripada apa yang disebutkan oleh orang ini, yaitu apa yang dia baca dari Al-Quran. Kemudian beliau menangis sampai akhirnya jenggot beliau terbasahi dengan air matanya. Lalu beliau masuk Islam. Coba lihat hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan Quran karena di dalamnya terdapat petunjuk. Betapa banyak orang-orang yang mereka sadar dari kemaksiatan ketika mereka membaca Quran. Mereka menangisi dosa-dosa yang telah dia lakukan ketika dia membaca Quran. Maka ini sebenarnya adalah introspeksi kepada kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi seorang yang dia, kata Nabi SAW, membaca Quran tetapi tidak melewati makna Quran di dalam tenggorokannya. Kata Nabi SAW mengisahkan tentang orang-orang Khawarij. Ya, orang Khawarij ini orang yang memiliki ideologi memberontak kepada pemerintah yang sah. Keyakinan dia itu kalau bukan dari kelompoknya kafir, seorang yang melakukan dosa besar kafir. Padahal mereka adalah orang yang menghafal Quran. Coba bayangkan. Kata Nabi SAW waktu itu beliau sedang membagi antara pasukan perang. Ya. Waktu itu setelah perang Hunain, beliau mendapatkan banyak harta rampasan, dibagi. Ada orang yang mendapatkan 100 ekor unta, ada orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Datang seorang yang tinggi, yang alis matanya itu maju ke depan dan matanya menjorok ke belakang. Dengan penampilan yang aneh, dia mengatakan, ya Muhammad, ihdil fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, kamu adil, sesungguhnya kamu itu tidak adil. Tersinggung Nabi SAW. Kata Nabi SAW, terus siapa yang adil kalau aku tidak adil? Saya ini kepercayaan zat yang ada di langit. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Kata Nabi SAW. Setelah orang ini berpaling, kata Nabi SAW, akan keluar dari tulang rusuk orang ini suatu kaum yang kalian menganggap remeh bacaan Quran kalian dengan bacaan Quran mereka, sholat kalian dengan sholat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Mereka membaca Quran, tetapi bacaan Quran itu tidak melalui kerongkongan-kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari binatang buruannya. Faya subhanallah. Bagaimana keadaan mereka? Mereka adalah orang yang betul-betul ibadah jemaah. Wajah mereka kusut, rambut mereka awut-awutan, pakaian mereka tidak mereka perhatikan. Mereka puasa, mereka baca Quran, mereka subhanallah salat malam terus. Tetapi karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, akhirnya mereka menyimpang dari jalan yang benar. Bahkan kata Nabi SAW, baca Quran tidak melewati kerongkongan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu bahaya seorang menjadikan Al-Quran sebagai bahan permainan, bukan sebagai petunjuk. Nabi SAW menangis ketika beliau menyuruh seorang sahabat membaca Quran. Dipanggillah Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW. Wahai Ibnu Mas'ud, baca Quran. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, masa saya membaca Quran kepada engkau padahal Quran turun kepadamu? Kata Nabi SAW, saya ingin mendengarkan bacaan Quran dari selain saya. Bacalah lalu beliau surat An-Nisa, ayat satu ayat satu ayat. Ketika sampai kepada firman Allah Taala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sampai ayat ini ya, dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hasbuk hasbuk, cukup cukup. Tidak kuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menahan gelora perasaannya, karena di dalam ayat itu terdapat beban yang sangat berat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu artinya, bagaimana seandainya setiap umat itu kami datangkan di hari kiamat dengan seorang saksi, dan engkau akan saya jadikan, kata Allah ini, dan engkau akan saya jadikan sebagai saksi dari seluruh umat. Nabi SAW tidak sanggup untuk menahan perasaannya. Cukup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud ketika beliau menoleh, faltafattu farira aynahu tadrifa. Aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Karena beliau mentadaburi Al-Qur'an jemaah yang dimuliakan Allah. Maka mari sambil kita membaca Quran kita berusaha mentadaburinya. Sekarang sudah mudah. Banyak sekali buku-buku tafsir ditulis dengan bahasa Indonesia. Ya. Tafsir-tafsir yang telah ditulis oleh ulama sekarang sudah banyak diterjemahkan. Kita beli. Kita beli. Seperti tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, bagus sekali. Ya. Seperti tafsir Al-Imam Ibnu Jarir, bagus sekali. Tafsir Al-Imam As-Sa'di, bagus sekali. Dan tentunya kita harus waspada dengan beberapa buku-buku tafsir yang dikarang oleh seorang yang justru tidak memahami ilmu tafsir. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Terdapat petunjuk dari terdapat penjelasan dari petunjuk dan terdapat pembeda. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Kembali kepada permasalahan puasa. Seandainya engkau mendapatkan bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, maka hendaknya engkau berpuasa. Timbul permasalahan. Kapan terjadinya bulan Ramadan? Kapan mulai bulan Ramadan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah membuat sebuah kaidah bagaimana seorang menentukan awalnya puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati." Kalau kau ingin puasa Ramadan, perhatikan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalian puasalah ketika melihatnya dan berbukalah ketika melihatnya." Nya ini kembalinya ke mana? Kembalinya kepada hilal. Kembalinya kepada hilal. Hilal adalah bulan sabit yang muncul sejenak dengan sangat cepat di ufuk barat ketika matahari tenggelam di akhir dari bulan Hijriah sebelumnya. Ini namanya hilal. Biasanya kita sering mendengar informasi ya, kalau sudah memasuki sore hari di tanggal ke-29 bulan Sya'ban, itu pemerintah kita mengirimkan duta-duta ataukah utusan-utusan untuk melihat apa? Hilal. Ini namanya di dalam ilmu fikih namanya ru'yah. Kalau kita orang Indonesia mengatakan ru'yah, itu maksudnya. Mereka di pos-pos, di ketinggian, di pesisir pantai. Mungkin di antara kita nanti ada yang ingin melakukan, silakan. Kita pergi ke pantai mana? Daerah Longga. Di situ matahari terbenam di atas lautan memang. Ya. Seandainya kita jodoh, kita bisa melihat hilal. Seandainya memang sudah masuk Ramadan. Ya. Jadi di pos-pos pemerintah kita itu mengirim utusan-utusan. Ya. Baik di Pulau Jawa, di Irian Jaya, di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana, di Sulawesi. Seandainya sore hari itu ada di antara mereka yang melihat hilal, ya, melihat bulan itu yang kecil itu yang sebentar saja muncul, maka pertanda bahwa hari yang ke-30, hari esok adalah hari pertama bulan Ramadan. Ini kalau apa? Kalau kelihatan. Bagaimana kalau tidak kelihatan? Kalau tidak kelihatan, apakah mendung ataukah memang belum muncul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in humma alaikum faqduru lahu salati." Seandainya mendung, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi berapa hari? 30 hari. Ini adalah panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan kapan seorang itu memasuki bulan suci Ramadan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang jadi permasalahan. Seandainya terjadi perbedaan. Ya, seandainya terjadi perbedaan. Misalnya di Saudi, misalkan sore ini tadi pemerintah melihat ru'yah ya. Kita tidak ada yang melihat. Ceritanya begitu nih. Kita enggak ada yang melihat dia. Rupanya di Saudi, Saudi kan kalau sekarang maghrib di sana masih siang ya kan? Jam 3-an begitu. Kita tunggu sampai jam 10 malam dan dapat informasi jam 11 malam bahwa di Saudi terlihat hilal. Sehingga pemerintah Saudi mengumumkan bahwa besok hari apa? Ahad, ya betul ya? Besok hari Ahad puasa, misalnya. Ah, apakah kita mengikuti pemerintah Saudi di dalam puasa? Ataukah kita mengikuti pemerintah kita? Karena memang di negeri kita ini belum terjadi hilal, belum terlihat hilal, sehingga kita puasa di hari Senin. Atau bagaimana? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah permasalahan yang telah diperselisihkan oleh ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ini agar kita tahu, masalah ini adalah masalah khilafiyah. Yang seorang tidak boleh membangun di atas permasalahan ini komentar-komentar atau statement-statement yang tidak enak didengar. Karena masing-masing dari pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama, mereka memiliki landasan yang sangat kuat. Ada di antara para ulama yang mereka mengatakan bahwa umat Islam di seluruh penjuru dunia ini adalah satu matlaq. Yang dimaksud dengan matlaq adalah satu sudut pandang. Artinya begini. Seandainya ada umat Islam di benua Afrika yang melihat hilal, maka wajib bagi seluruh umat Islam di dunia untuk berpuasa. Ini namanya satu matlaq. Ada orang Muslim di Rusia, karena melihat hilal itu kalau yang melihat orang kafir tidak dianggap, khusus orang Muslim saja. Ada orang Muslim di Rusia sana ya, di benua Soviet misalnya, melihat, oh hilal, lalu dia menginformasikan kepada seluruh kaum muslimin di dunia bahwa telah terlihat hilal di Rusia dan kaum muslimin di Rusia besok itu akan puasa. Pendapat pertama mengatakan semua kaum muslimin berpuasa. Apakah di Indonesia atau di China atau di Amerika atau di mana saja? Ini pendapat yang pertama. Bagaimana pendapat kedua? Pendapat kedua hadirin yang dimuliakan Allah, matlaknya itu berbeda-beda sesuai dengan peredaran matahari. Jadi pahami ini, sebagai contoh, matahari terbit dari arah timur sana, ke arah barat, gitu. Maka negara yang tenggelam mataharinya itu berdekatan waktunya, itu dianggap satu hukum. Indonesia dengan Malaysia, dengan Australia misalnya, dengan Singapura, dengan Brunei, itu kan satu waktu ya, satu waktu. Di dalam tenggelam matahari satu waktu. Apakah mereka seandainya negara Malaysia besok puasa, ya Indonesia puasa, apa yang membedakan Indonesia dengan Malaysia? Kan dekat aja. Begitu. Ah, misalkan Saudi dengan Indonesia, apakah mereka satu sudut pandang? Jawabannya tidak. Indonesia dengan Saudi Arabia memiliki perbedaan waktu berapa jam? 4 jam. Maka ini tidak sama. Kalau di Saudi puasa, ya di sini tidak mesti puasa. Begitu. Dan ini pendapat yang disokong oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beliau bela mati-matian pendapat ini. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga adalah mengikuti pemerintah yang ada. Kapan pemerintah mengumumkan puasa, kita ikut. Kapan pemerintah mengumumkan hari raya, kita ikut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "As-shaum yawma yasumuna wal adha yawma yudhahuna wal fitr yawma yufthiruna." Hari puasa ya ketika kaum muslimin puasa. Berbuka ketika kaum muslimin berbuka. Idul Adha ketika kaum muslimin Idul Adha. Ini ditambah lagi ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mewajibkan kita mentaati pemerintah kita. Baik, ini tiga pendapat yang semuanya kuat. Semuanya kuat dan semuanya memiliki dalil yang sangat kuat. Namun kalau kita timbang mana yang lebih dekat kepada kebenaran, Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang ketiga yang lebih mendekati kepada kebenaran, kita mengikuti pemerintah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, walaupun beliau merujukkan pendapat yang kedua, ya, tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang kuat dari sisi mewujudkan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Dalam satu daerah mereka puasa sekali serentak kita. Bagus enggak kira-kira? Bagus kan? Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-Imam Ahmad juga mengatakan dengan yang serupa. Namun misalkan ada orang yang melihat pembahasan para ulama lalu dia memilih pendapat yang pertama, ya silakan. Kalau dia memilih pendapat yang kedua, ya silakan. Karena semuanya memiliki dalil yang kuat. Namun yang paling kuat dari tiga pendapat itu adalah pendapat yang ketiga. Seorang mengikuti pemerintah. Terus Ustaz, bagaimana kalau salah pemerintah? Ya. Bagaimana kalau pemerintah salah? Mereka membuat kebijakan puasa tanggal sekian. Rupanya setelah dua hari puasa kita melihat bulan sudah gede. Kan sering terjadi kita begitu ya. Ini kelihatannya yang betul bukan pemerintah ini. Yang betul Saudi ini misalnya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya ini terjadi, ini yang menanggung pemerintah, bukan kita. Ini yang menanggung pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang dia itu bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ada satu faedah yang ingin saya sampaikan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa ini menunjukkan wajibnya seorang berpuasa. Maka tidak boleh seorang meninggalkan puasa Ramadan tanpa dengan uzur yang syar'i, tidak boleh. Bahkan kalau dia meyakini bahwa puasa Ramadan tidak wajib, maka dia bukan dikategorikan muslim. Dia seorang yang kafir. Kalau mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, dia bukan muslim lagi. Kalau dia mengatakan wajib tetapi malas berpuasa, orang lain puasa dia dengan santainya gigit apel, makan nasi. Orang yang seperti ini dia melakukan dosa besar. Dan dia tidak akan hilang dosanya walaupun dia mengqadha hari yang dia tinggalkan, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, seorang yang dia di masa lalu meninggalkan puasa karena jahil dengan kewajiban puasa atau karena dia belum mengenal hidayah, tidak ada yang namanya qadha. Karena dia meninggalkan puasa tidak dengan uzur yang syar'i. Dan terus bagaimana kalau dia ingin bertobat? Tobat. Dan dia memperbanyak puasa sunnah untuk menutupi dosa yang telah dia lakukan. Nah terus qadha yang bagaimana? Disebutkan di dalam ayat setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia sakit, ini uzur yang pertama. "Aw maridan, wa man kana maridan aw ala safar." Yang kedua, dia sedang musafir, melakukan perjalanan. Maka kalau dia berbuka puasa, silakan dia berbuka. Namun dia harus membayar di hari yang lain. Ini namanya qadha. Namun perlu kita ketahui bahwa sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang memberatkan dia untuk puasa. Kalau orang misalkan panu, sakit atau tidak panu? Sakit. Ya kan? Sakit panu. Tetapi apakah dengan sakit itu dia boleh membatalkan puasa? Tidak. Apa yang sebisanya? Baik. Dan yang dimaksud dengan musafir di sini adalah seorang yang dia melakukan perjalanan yang mana sesuai dengan urf masyarakat, sesuai dengan istilah masyarakat, dia melakukan perjalanan. Karena begini jamaah yang berbahagia, batasan safar dengan kilometer itu tidak ada yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang sahih. Silakan para jamaah membaca buku-buku fikih. Ada yang disebutkan 81 km, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 75. Namun semua hadis yang menunjukkan jumlah itu tidak ada yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sahih. Terus bagaimana kita tahu bahwa dia itu musafir? Dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Kira-kira kalau orang daripada Aceh ke Melabuh, kira-kira dia mempersiapkan perjalanan atau tidak? Hah? Dari sini kepada Aceh ke Melabuh kira-kira mempersiapkan kan? Bawa ini, bawa ini, bawa ini. Maka dia dianggap sama. Itu kaitannya. Kalau orang daripada Aceh ke Lung misalnya ke sana, atau ke Gurun Teh misalnya, kira-kira bawa ini, bawa ini, bawa ini, ataukah pergi-pergi pulang-pulang? Pergi-pergi pulang-pulang, dekat saja, ya kan? Maka itu bukan dikategorikan sama. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Terus bagaimana kalau saya berada di suatu daerah, saya ingin ke Medan ini 3 hari, boleh nggak saya di Medan nggak puasa? Karena saya harus berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, saya harus urus sekolah anak saya, harus masuk ini masuk itu, capek. Jangan yang dimuliakan Allah. Seorang yang dia mendatangi satu daerah dengan dia tinggal di dalamnya kurang dari 4 hari, maka dia musafir. 3 hari kah, 2 hari kah, 1 hari kah, maka dia musafir. Silakan dia mengqasar, silakan dia menjamak puasanya. Saya ulangi, silakan dia menjamak sholatnya, silakan dia berbuka puasa. Tetapi kalau dia datang ke suatu daerah dengan dia tinggal lebih dari 4 hari, saya mau di Medan ini kurang lebih sepekan, maka sejak dia turun ke daerah Medan, sejak dia sampai ke rumah yang akan dia tinggali, sejak dia sampai ke hotel, dia tidak boleh untuk mengqasar sholat, menjamak sholat, atau berbuka puasa. Karena dia statusnya adalah mukim di kota Medan lebih dari 4 hari. Tetapi hadirin, ini adalah masalah khilafiyah. Di sana ada pendapat yang lain, tetapi yang saya sebutkan tadi adalah pendapat yang menurut saya lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit dari tafsir ayat Al-Baqarah 185. Mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita semua sedikit persiapan bagaimana kita menyongsong bulan suci Ramadan. Baik. Sebelum saya akhiri, mungkin ada di antara para jemaah yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali untuk menentukan ramalan. Yang lazim kita lakukan di Indonesia ini adalah puasa. Yang pertama yang kedua Isak. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih kuat, ketakutan Isak atau Rukyata? Karena Rukyata itu sangat tergantung kepada alat untuk melihat hilal. Kalau kita ini, alat kita saya kira jauh sekali di bawah alat-alat orang lain. Orang lain dapat lihat, kita nggak dapat lihat dengan alat seadanya. Menurut saya itu suatu hal yang tidak besar, suatu kekurangan. Maka di Aceh, di Indonesia ini sering dualisme ya, antara Muhammadiyah dan pemerintah. Itu seringkali berbeda. Malah misalnya Muhammadiyah berdasarkan hisabnya, dia puasa tanggal 1, pemerintah sudah satunya tanggal 2. Nah ini kan suatu perbedaan pendapat berdasarkan fakta. Kita ini kemana yang lebih kuat, Rukyata atau hisab? Baik, terima kasih. Rukyah dan hisab sebenarnya itu adalah dua dari metode seorang mengetahui awal mula. Dan semuanya ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hisab itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah makna kita menggenapkan bulan. Itu namanya hisab. Kita hitung. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakduru lahu salatin. Kalian kira-kira biar 30 hari. Nah, ini kan kita hisab menjadi 30. Jadi apakah ruqyah ataukah hisab, semuanya adalah metode untuk seorang mengenal awal bulan. Namun yang jadi masalah, mana yang harus kita dahulukan? Apakah hisab dulu baru ruqyah, ataukah ruqyah dulu baru hisab? Ini jadi masalah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mengacu kepada hadis Ibnu Umar yang tadi saya baca, maka yang perlu didahulukan pertama adalah ruqyah. Kata Nabi SAW, SAW, kalian puasa ketika melihatnya dan berbuka ketika melihatnya. Terus kalau tidak kelihatan, ya sudah, kita gunakan hisab. Kita gunakan hisab, kita genapkan 30. Begitu. Namun bertambah zaman, bertambah modern, mereka lebih meluaskan makna hisab. Mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan hisab adalah menentukan semua kejadian alam semesta dengan teori ilmu apa namanya? Astronomi mereka. Jadi mereka menentukan semua kejadian. Ya, bukan hanya awal bulan saja sebenarnya yang terjadi ya. Mereka menentukan gerhana bulan, gerhana matahari dengan ilmu ini. Sehingga tidak heran kalau 3 tahun yang akan datang mereka sudah bisa menentukan Ramadan pada 2 tahun yang akan datang terjadi di tanggal ini. Ini yang harus kita ketahui. Apakah bisa kita menjadikan ilmu itu sebagai sandaran kita menentukan awal bulan? Jawabannya hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu astronomi tersebut adalah ilmu yang dibuat oleh manusia. Bagaimanapun titik kebetulannya pasti ada kemungkinan meleset. Maka kita tidak boleh menyandarkan secara mutlak dengan ilmu ini. Misalkan besok ada gerhana bulan, misalnya. Bisa enggak kita yakin pasti di gerhana bulan? Boleh enggak kita seperti itu? Pasti besok gerhana bulan, pasti. Tidak boleh. Tetapi kita mengatakan kemungkinan besar ya, karena biasanya betul memang. Ya kan? Memang biasanya betul. Diprediksi akan terjadi gerhana bulan total di Aceh terlihat dari jam sekian sampai jam sekian. Betul apa tidak ya? Kadang mendung pas terjadi. Lah namanya mendung kita enggak bisa memastikan apa betul gerhana atau tidak. Kan gitu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara yang lebih selamat sih ya, kita pertama mengedepankan rukyah. Baru kemudian kalau tidak terlihat kita menggenapkan bulan. Begitu. Adapun tentang prediksi-prediksi seperti itu, ini semua adalah teori manusia yang kemungkinan betul dan seringnya betul memang. Tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa itu adalah buatan manusia, kaidah manusia. Bagaimanapun rumusan manusia pasti akan juga terjadi kesalahan. Begitu kita menyikapi ya, kita jangan berlebihan, kita juga jangan terlalu meremehkan yang itu. Karena jadwal waktu sholat juga membantu kita kan. Sangat membantu jadwal waktu kita sholat. Kita harus naik gunung lihat matahari tenggelam, tak susah kita. Sudah ada jadwal waktu sholat, wah enak sekali. Ini sudah masuk, ini jadwal puasa, buka puasa, ini jadwal ini semuanya kan enak. Ini semua dibuat dengan ilmu hisab, ada faedahnya. Tetapi di dalam beberapa tempat atau di beberapa kasus-kasus tertentu, mungkin kita bisa lebih hati-hati. Allah Alhamdulillah. Begitu Pak. Saya rasa sudah bisa. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.